Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidhullah. Masih membahas tentang Kitabul Hajj. Tentang Kitabul Hajj, permasalahan yang terkait dengan haji, di mana kita telah sampai pada perkataan As-Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah, wa innama yajibul hajju bisurutin khamsah. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban haji itu ada lima syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang yang menunaikan ibadah haji adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang berakal, yang wajib menunaikan ibadah haji. Kemudian wal-bulug, orang yang sudah balig. Orang yang sudah balig ini yang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Wal-khuriyah, orang merdeka. Ini yang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Wal-istita'ah, kemudian ada kemampuan. Jadi ada kemampuan untuk menjalankan ibadah haji tersebut, baik kemampuan secara materi ataupun secara fisik. Dia mampu untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Faman tawaffarat fihi hadhihi syurut wajaba 'alaihil mubadaratu bi ada'il hajj. Maka siapa saja yang telah terpenuhi syarat-syarat ini padanya, maka wajib atasnya untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Yang sudah terpenuhi syarat-syarat ini tadi, dia seorang muslim berakal balig, merdeka dan punya kemampuan, maka wajib dia untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Ya, tentunya dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah kita. Kita ingin bersegera, tapi jatah untuk bisa bersegera menunaikan ibadah haji itu 15 tahun misalnya, atau 20 tahun. Ya sabar berarti. Jelas dia sudah bersegera untuk mendaftarkan diri misalnya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini lima syarat yang wajib menunaikan ibadah haji. Berarti untuk anak-anak belum wajib, Tapi kalau dia diajak menunaikan ibadah haji, maka dia harus menunaikan ibadah haji, walaupun itu bukan wajib, teranggap sebagai haji yang sunnah. Kalau dia nanti sudah balik, dia masih punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, wa yasihu fi'lul haji wal umrati minas sabi. Menunaikan ibadah haji bagi anak-anak itu juga sah. Tapi haji dan umrohnya itu teranggap sebagai haji dan umroh yang sunnah. Haji dan umroh yang sunnah. Sah anak-anak menunaikan ibadah haji ataupun umroh, namun teranggap ibadah haji dan umrohnya itu adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan annam ra'atan rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan, bahwa ada seorang wanita yang mengangkat anak kecil. Sabi itu anak kecil ya. Dia mengangkat anak kecil wa faqalat, lalu dia mengatakan ali hadza hajjun, apakah untuk anak ini menunaikan haji, melaksanakan ibadah haji? Qala na'am, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya walaki ajrun, dan bagimu pahalanya. Ketika anak-anak diajak yakni untuk menunaikan ibadah haji, dia juga harus melakukan ibadah haji, namun bagi dia adalah sunnah dan pahala bagi orang tuanya. Ini bagi anak-anak. Waqad ajma'a ahlul ilmi 'ala anna as-sabiyya idza hajja qabla an yablugh fa 'alayhi al-hajju idza balagha wastata'. Dan sungguh telah bersepakat para ulama bahwa anak-anak apabila dia menunaikan ibadah haji sebelum balig, anak-anak yang menunaikan ibadah haji sebelum balig, fa'alaihil hajju idza balagha wastata, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji apabila dia telah balig dan mempunyai kemampuan. Kalau di waktu kecil sebelum balig dia sudah menunaikan ibadah haji dan umroh, itu adalah teranggap sebagai haji dan umroh yang sunnah. Maka ketika dia mencapai usia balig dan dia mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Wala tujzi'uhu tilkal hajjah an hajjatil islam wa kadza umratuhu. Dan haji yang dia laksanakan ketika itu, ketika masih kecil, yakni tidak mencukupi atau tidak dianggap sebagai haji yang yakni wajib. Wa kadza umratu, begitu pula umrohnya. Bagaimana dikatakan di atas tadi bahwa hajinya atau umrohnya adalah sunnah. Sehingga masih ada kewajiban lagi ketika dia nanti mencapai usia balig dan dia mempunyai kemampuan dalam materi ataupun fisik, maka dia baru menunaikan ibadah haji yang wajib ketika itu. Kemudian ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan anak-anak ini, dikatakan oleh Al-Syekh, wa in kana sabi duna tamyiz, jika anak itu belum mencapai usia tamyiz, di bawah 7 tahun ya. Usia tamyiz itu adalah 7 tahun. Berarti di bawah 7 tahun itu belum usia tamyiz. aqada anhul ikhram waliyuhu. Berarti yang meniatkan untuk memakai ihram itu adalah walinya, atau mengikatkan pakaian ihram itu adalah walinya, dan meniatkannya juga adalah walinya. Walinya yang memakan pakaian ihram, kemudian dia juga walinya yang meniatkan dari anak tersebut. Wa yujannibul mahdhurat, dan juga anak itu dijauhkan dari perkara-perkara yang dilarang. Setelah dia memakai ihram, telah berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, maka harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Anak yang belum tanyisai. Wa yutabu wa yus'abihi mahmulan. Dia ditawafkan dan disaikan dengan cara digendong. Kalau dituntun mungkin juga terlalu berat. Kalau anak-anak yang belum tamyiz itu, mungkin digendong, atau kalau mau digandeng pelan-pelan ya. Enggak, kalau dilihat tergantung kekuatan anak itu sendiri bagaimana. Kalau kiranya anak itu memang punya fisik yang kuat untuk bisa melakukan tawaf 7 kali keliling Ka'bah atau melakukan sa'i, ya tidak masalah. Kalau tidak kuat maka harus digendong. Wa yustahabbuhu fi Arafata wa Muzdalifata wa Mina, dan ditemani dia ketika wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan menginap di Mina. Anak-anak tersebut ditemani. Begitu pula wa yarmi anhul jamarat, anak tadi juga dilemparkan jumrah. Karena tidak mungkin dia akan melempar. Dia akan melempar ya orang depannya besar-besar. Kalau dia di belakang depannya besar-besar bagaimana? Tidak bisa. Mungkin akan kena kepala orang. Dia kecil. Dia digendong di tempat tersebut, tempat yang sangat penuh dengan keramaian. Para jamaah haji itu sangat riskan untuk anak-anak. Maka mungkin dia dijaga seperti itu ya, karena belum tamyiz. Kemudian dilemparkan jumrah untuknya. Dilemparkan jumrah untuk anak kecil tadi. Ini jika anak tersebut belum tamyiz. Wa in kana as-sabiyyu mumayyizan, dan jika anak itu sudah mencapai usia tamyiz, kalau sudah usia tamyiz 7 ke atas, usia 7 tahun, usia yang sudah mulai mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka nawal ihram binafsihi, nawal ihrama binafsihi, dia berniat untuk berihram dirinya sendiri. Dia berniat sendiri untuk melakukan ihram. Bi'idni waliyihi, dengan izin walinya. Namun dia meniatkan sendiri. Wa yu'addi ma qaddara 'alaihi min manasikil hajj, dan dia menunaikan apa saja yang dia mampu dalam manasik haji itu tadi. Apa saja yang dia mampu untuk dia lakukan dalam manasik haji, maka dia harus menunaikan sendiri. Wa ma 'ajiza 'anhu yaf'aluhu 'anhu waliyuhu. Kalau anak itu lemah atau tidak mampu menunaikan apa yang ada dalam manasik haji tersebut, maka dilakukan oleh walinya. Karomjil jamarot, seperti melempar jumrah. Kalau memang anak itu belum mampu karena sangat padatnya, maka yang melemparkan walinya. Wa yutofu wa yus'abihi rokiban, atau dia ditawafkan, dia tawaf dan sa'i dengan cara naik kereta dorong atau yang digendong ya, kalau masih usia tamyiz yang masih kecil, 7 tahun misalnya atau 8 tahun. Lalu memang masih lemah seperti itu, maka dia melakukan tawaf sa'i dengan cara rokiban, naik kereta dorong itu ya, kursi duduk itu, atau digendong kalau masih memungkinkan untuk digendong. In ajiza anis syai', jika dia memang tidak mampu dari perkara tersebut, melempar jumroh dan yang disebutkan tadi, melakukan tawaf dan sa'i. Wa kullu ma amkana as-saghir mumayyizan kana tu aw dunahu, dan semua perkara yang memungkinkan anak kecil itu tadi, anak yang sudah mumayyiz tadi, untuk dia bisa melakukan sendiri, kal wukuf wal mabit lazimahu fi'luhu, yang dia bisa laksanakan sendiri seperti wukuf di Arafah. Wukuf itu kan berdiam diri di sana, tidak ada ini pelaksanaan yang berdesak-desakan di situ. Dia berzikir dan mengucapkan doa, banyak doa di tempat tersebut. Maka ini anak kecil juga bisa melakukannya. Betulilah bermalam di Mina atau di Musdalifah. Tidak melakukan pekerjaan, tidak sebagaimana sa'i, tawaf. Itu kalau sampai berdesak-desakan itu juga cukup niriskan untuk anak-anak. Begitu pula romyul jamarot, melempar jumroh. Jadi perkara-perkara yang tidak dimampui oleh anak yang memayis tadi, walinya yang melakukan. Adapun yang memungkinkan untuk dilakukan sendiri seperti wukuf, bermalam, lazimahu fi'luhu, maka wajib dia untuk melakukannya. Bimakna annahu la yasihu ayyaf alahnu, dengan makna, dengan arti bahwa tidak sah kalau dilakukan oleh walinya. Karena dia mampu melakukan wukuf, wukuf itu tidak melakukan pekerjaan. Dia diam di tempat tersebut, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bermalam, hanya singgah duduk di tempat tersebut. Maka ini anak yang mayis tentu bisa, sehingga tidak sah dilakukan oleh orang lain. Li'adamil hajati lidhalik, karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Tidak ada keperluan untuk seseorang menggantikan perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Kemudian wa yatajannibu fi hajjihi ma yatajannibul kabiru minal mahdhurat, dia pun harus menjauhi di dalam hajinya tersebut perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana orang-orang besar menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang dalam ibadah haji. Perkara-perkara yang dilarang dalam ibadah haji, maka anak itu juga harus menjauhinya. Bagaimana orang-orang dewasa juga demikian. Ini terkait dengan hajinya anak-anak kecil. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membahas selanjutnya adalah wal qadiru alal hajj, orang yang mampu menunaikan ibadah haji. Yaitu adalah walladzi yatamakkanu min adaihi jismiyan wa madiyan. Orang yang mampu menunaikan ibadah haji adalah dia mampu menunaikan secara jasmani dan materi. Secara jisimnya dia mampu, kokoh, kuat, materinya juga dia mampu. Maksudnya bi'ayyum kinahur rukub, dia mempunyai materi yang memungkinkan untuk dia menaik kendaraan. Wa yatahammalus safar, dan mampu untuk melakukan safar. Dikarenakan safar itu yakni kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qita'un minal azab, satu bagian potongan daripada azab, yang apalagi safar dalam menunaikan ibadah haji dan umroh, butuh tenaga yang yakni sangat kuat. Nah, sehingga benar-benar orang yang menunaikan ibadah haji itu orang-orang yang dalam jasadnya atau jisimnya, tubuhnya itu benar-benar mampu. Nah, begitu pula materinya. Mampu untuk naik kendaraan, mampu untuk melakukan perjalanan safar tersebut. Karena lama sekali perjalanan tersebut. Nah, jalanan safar yang kita yang dari Indonesia ini rata-rata berapa? 20 hari ya. Haji itu rata-rata berapa? 20 hari. Kalau tidak salah 20 hari. Kalau yang haji plus ya mungkin cepat ya. Berangkat, seset-seset, pulang. Kalau yang haji-haji biasa itu kayaknya 20 atau berapa itu. Jadi lebih, sekitar segitu ya, kurang lebihnya. Nah, itu membutuhkan waktu yang tadi, ya, yang terkadang sampai di sana ada yang sakit-sakitan, ya, kemudian nggak kembali pulang ke Indonesia, wafat di sana juga ada. Ya. Demikian karena memang ibadah haji ini adalah ibadah yang berat dan dikatakan sebagai bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, yakni Allah langsung menjanjikan surga bagi orang yang menunaikan ibadah haji, yang hajinya itu adalah haji mabrur, yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penunaiannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Bahwa haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Nah, balasannya langsung dibalas oleh Allah SWT surga jika memang penunaian ibadah hajinya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk umatnya ini mengambil bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji. Ya. Sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Nah, jadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah cara menunaikan manasik ibadah haji. Nah. Jadi benar-benar orang yang akan menunaikan ibadah haji itu yakni dalam keadaan yang kuat. Ya subhanallah ya, kalau kita lihat orang-orang kita yang sudah sepuh-sepuh itu kadang sampai di sana itu semangat dan kuat ya. Allah berikan kekuatan tersendiri. Ya. Berikan kekuatan sendiri, kita lihat itu benar-benar yakni Allah berikan berkah pada amalan ibadah haji tersebut. Dan juga terkadang diberikan kekuatan bagi orang-orang sepuh tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun sebagiannya tentu karena fisik yang sudah sepuh-sepuh ya. Sekarang kan di Indonesia ini yang diutamakan kan yang sudah sepuh-sepuh ya. Yang dapat prioritas untuk berangkat itu yang sudah sepuh-sepuh. Walaupun terkadang rentan untuk yakni terkena penyakit di sana dikarenakan cuaca yang berbeda. Ya. Cuaca yang berbeda antara Indonesia dan cuaca yang ada di sana ini mengakibatkan yakni fisik itu melemah kondisinya. Nah, ini yang mampu untuk menunaikan ibadah haji adalah mampu dalam segi jisim, badan dan juga materinya. Wa yajidu minal mal balaghatuhu allati takfihi dhahaban wa iyaban, dan dia mempunyai harta yang bisa mencukupi atau mengantarkan dia untuk berangkat dan pulang. Artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia berangkat haji dan ketika pulang. Wa yajidu aidan ma yakfi auladuhu wa man talzamuhu nafaqatahum ila an ya'uda ilaihim. Begitu pula dia juga bisa mencukupi anak-anaknya yang ditinggal di rumah. Nah, jadi tidak semata-mata mencukupi dia, bekal dia untuk melakukan ibadah haji, pulang dan pergi, dan kebutuhan dia di sana, tapi yang di rumah juga harus dipenuhi. Yang di rumah, anak-anaknya yang ditinggal juga harus dipenuhi kebutuhannya, begitu pula orang-orang yang menjadi tanggungan dia, yang dia wajib memberikan nafkah kepada mereka, sampai dia kembali kepada anak-anak tersebut. Harus ada kebutuhan yang cukup bagi anak-anaknya. Wala budda ayyakuna dhalika ba'da qada'id duyun wal hukukil lati alaih. Maka perkara itu harus, yakni bekal tadi harus dia dapatkan setelah dia, yakni menyelesaikan hutang-hutang yang ada, ataupun hak-hak yang wajib dia selesaikan. Jadi jangan sampai, yakni menunaikan ibadah haji dalam keadaan seseorang meninggalkan hutang sekian banyak. Jadi dia benar-benar mampu itu adalah mampu bisa mencukupi, yakni perjalanan dia pulang pergi juga mencukupi kebutuhan anak-anaknya di rumah, dan itu semua adalah setelah dia tunaikan segala hutang-hutang yang dia punyai ataupun hak-hak yang wajib dia penuhi. Dan juga kata Syekh, wa yustaratu ayyakuna tariqahu ilal haji aminan ala nafsihi wa malihi. Dan disyaratkan pula perjalanan dia menunaikan ibadah haji itu dalam keadaan aminan, aman. Dalam keadaan aman untuk dirinya dan hartanya. Kalau perjalanannya mungkin masih ya belum aman, maka ditunda. Disyaratkan perjalanan dia untuk menunaikan ibadah haji itu dalam keadaan aman untuk dirinya dan ala nafsihi wa malihi. Untuk dirinya dan hartanya. Ini yang mampu menunaikan ibadah haji. Wa in qadara bi malihi duna jismihi. Maka orang yang dia mampu dengan hartanya tapi jasadnya tidak mampu, bi anna kana kabiran haraman aw maridun maradun musminan la yurja buruhu, di mana dia adalah orang yang tua renta, kabiran haraman itu tua renta, mungkin sudah tidak mampu lagi untuk berjalan jauh, dan tidak ada orang mungkin yang bersedia untuk, yakni menemani dia untuk nanti di sana harus memapa, harus mendorong. Itu cukup besar, berat. Membawa diri sendiri aja untuk perjalanan kita, yakni melempar jumroh itu juga sudah telapak sekali. Belum nanti pulangnya kalau langsung menuju ke, yakni ke Masjidil Haram. Sementara tidak ada kendaraan tidak bisa jalan sudah. Yang ada tadi, yakni ojek-ojek tadi ya, motor kecil itu ya. Tarifnya lumayan, motor kecil itu tadi. Tadi ada sebagian yang mengatakan mereka pasang tarif dari Mina ke Masjidil Haram itu 150 real. Padahal jarak tempuh hanya berapa kilo, 15 kilo. Nah itu kalau ditempuh dengan perjalanan kaki itu, kalau yang cepat ya setengah jam, kalau yang enggak cepat ya sampai 45 menit lah. Ya karena saking padatnya itu tadi. Termasuk yang ngumpreng itu ya orang-orang kita juga. Ada orang-orang kita yang ikut, yakni ikut ngejek itu tadi. Memanfaatkan momen ibadah haji. Sebenarnya ini tidak aneh ya. Ya kalau memang mau seperti itu ya membantulah, jangan terlalu ini memasang tarif yang ini apa yang memberatkan, karena kondisi keadaan jamaah haji kita itu kan ya rata-rata ya kalau mau berangkat kan jual sawah ya, ada yang jual sawah, ada jual lahan, mau berangkat haji, pokoknya jual tanah ini bisa berangkat haji 2 orang, kan seperti itu. Tekadnya orang Indonesia itu masya Allah ya, azamnya itu sangat kuat, nah, untuk menunaikan ibadah haji itu tadi, ya. Nah, seperti itu. Walaupun pas-pasan untuk kebutuhan di sana, nah, itu mereka bersemangat untuk menaikkan ibadah haji. Ya. Nah, itu dalam hal transportasi. Kalau dalam hal masalah makan dan minum, alhamdulillah di sana yakni cukup banyak, cukup berlebih, ya. Cukup berlebih, bahkan sangat disayangkan sekali banyak yang tercecer, nah, karena memang para pengurus haji di sana memang dalam menyambut para hujaj itu mereka bawa makanan itu kontainer, ya, kontainer-kontainer itu yang dibawa, ya, antum yang sudah menyaksikan di sana itu kontainer itu semuanya isinya makanan, buah-buahan, roti dan lain sebagainya. Bahkan di Arafah ada yang membuka khusus warung apa itu melayani makan itu, ya, nasi Bukhari di sana, nah, jamaah haji. Jadi kalau masalah makanan insya Allah berlebih untuk musim haji itu. Untuk musim haji ada yang makan nasi, ada yang menyediakan nasi, ada yang ya tadi makanan, khususnya banyak makanan-makanan kecil, ya. Karena memang konsentrasi jamaah haji beribadah, untuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi, jadi kalau dia mampu hartanya tapi jisimnya tidak mampu, seperti orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit, yang sakitnya itu parah, ya, menaun, muzminan, yang mana la yurja buruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak diharapkan kesembuhannya, lazimahu ayyukima mayyahujju anhu wa ya'tamiru hajjatan wa umratal islam min baladihi aw minal baladil ladhi aisaru fi. Maka wajib dia menunaikan ibadah haji, yakni diwakilkan kepada orang lain. Ayyukima mayyahujju, yang ditegakkan oleh orang yang bisa menunaikan haji anhu darinya, dari orang tadi yang sakit atau yang sudah tua renta. Wa ya'tamiru hajatan wa umratal islam, maka dia menunaikan haji dan umroh islam dari negerinya atau dari negeri yang memang mudah, untuk dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi diwakilkan kepada orang yang yakni bisa mewakili dia dari negerinya sini, atau dari kadang ada di sana para talib, para murid-murid jamiah itu terkadang ada yang membantu seperti itu, membantu untuk badal hajnya, menggantikan haji orang yang tidak mampu berangkat ibadah haji. Kalau dia dapatkan di sini yang mudah, ya dapatkan di sini. Kalau mudah dia dapatkan dari sana, ya dia dapatkan dari sana untuk menegakkan haji dia. Lima rawahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Karena apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adnuma annam ra'atan min Khas'ama qalat, bahwa ada seorang wanita dari Khas'am, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullah fil haji syaikhan kabiran. Sesungguhnya bapakku telah mendapati kewajiban menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia dalam keadaan syaikhan kabiran, sudah tua renta. Nanti orang tua itu ya dikatakan syekh, ya, syaikhan kabiran, syekh tua yang renta seperti itu. La yastati wa yasbuta larrahilah, dia tidak mampu untuk menunggang di atas kendaraan. Afa khujju anhu, apakah aku boleh menghajikan darinya? Qala khujji anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajikanlah untuknya. Ini mengajikan orang tua yang sudah renta tadi, atau badal hajj untuk orang tua yang sudah renta tadi, maka diperbolehkan. Muttafaqun alaih di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian syarat orang yang boleh melakukan badal hajj, ya, ada syaratnya. Untuk orang yang yakni menggantikan atau menunaikan haji orang lain, maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, wa yustaratu fin na'ibi an ghairi fil hajj ay yakunu qad hajja an nafsihi hajjatal Islam. Disyaratkan bagi orang yang menggantikan haji orang lain, dia itu sudah haji untuk dirinya sendiri. Nah, disyaratkan haji, ya, orang yang menghajikan orang lain itu dia sudah haji untuk dirinya sendiri dengan haji Islam. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengatakan labaika an subrumah. Nah, aku menemui panggilanmu dari subrumah. Subrumah itu kerabatnya, siapa? Keluarganya. Dia menaikkan badal haji untuk keluarganya. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hajatta an nafsik, apakah engkau sudah haji untuk dirimu sendiri? Nah, hajatta an nafsik, apakah engkau sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, kata dia tidak. Nah, dia belum menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hujja an nafsik, hajilah untuk dirimu sendiri. Nah, jangan mewakili orang lain sebelum dia berhaji untuk dirinya sendiri. Isnaduhu jayyid wa sahahu al-Baihaqi. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan di sini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi syarat bagi orang yang dia akan menunaikan ibadah haji untuk orang lain, atau yang menggantikan haji orang lain, maka dia harus berhaji terlebih dahulu, atau sudah melakukan haji terlebih dahulu. Kemudian juga hak untuk orang yang menggantikan haji orang lain ini adalah wa yu'tan na'ibu minal mali ma yakfihi takalifus safari dhahaban wa iyaban. Orang yang menggantikan haji tadi, dia diberikan harta yang mencukupi. Nah, mencukupi untuk melakukan safar. Nah, pergi, pulang, pulang pergi dia tercukupi. Wala tajuzul ijarah alal hajj, dan tidak boleh orang yang menggantikan haji ini mengambil upah atas hajinya tadi. Wala ayyatakhidha dari atalikas bilmal, dan tidak pula menjadikan badal hajj ini sebagai sarana untuk mencari harta. Badal hajj tidak dijadikan untuk sarana mencari harta. Ini terkadang banyak yang justru menjadikan ini sebagai sarana untuk usaha, maka tidak boleh seperti itu. Wayam bagi ayyakuna maksudun na'ib naf'a akhihil muslim. Seharusnya yang diniatkan oleh orang yang menggantikan orang lain itu adalah memberikan manfaat untuk saudaranya sesama muslim. Dia memberikan manfaat kepada saudara sesama muslim karena tidak mampu menaikkan ibadah haji, dia menggantikan. Ya. Bisa menggantikan itu saja sudah alhamdulillah, ya. Saya berangkat menggantikan itu, ya. Tercukupi kebutuhannya, pulang pergi tanpa dia menjadikan itu sebagai usaha untuk mendapatkan yakni harta dari orang yang dia gantikan. Dia bisa menggantikan itu sudah satu nikmat, ya, tersendiri. Ketika kita sudah bisa sampai ke negeri sana itu rasanya masya Allah. Rasanya kita ingin lagi kembali ke sana jika kita mampu. Hingga seharusnya yang diniatkan, yang menjadi tujuan orang yang menggantikan ibadah haji orang lain adalah naf'a akhihil muslim, memberikan manfaat kepada saudaranya muslim. Wa ayyakhudja baitallahil haram wa yazura tilkal masairil idham aw masairil idham fayakunu hajju lillah la li'ajli dunya. Hendaknya dia berhaji ke Baitullahil Haram dan berziarah ke tempat-tempat yang mulia dan agung tersebut. Fayakunu hajjuhu lillah, maka jadikanlah hajinya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La li'ajli dunya, bukan karena untuk mencari dunia. Bagi tadi ya yang menggantikan haji orang lain. Fa inna hajja liqastil mal fa hajjuhu ghairu sahih. Karena orang yang berhaji dengan maksud mendapatkan harta, maka hajinya itu tidak benar. Nah, tadi yang menggantikan tadi kan terkadang ada yakni berkeinginan untuk mendapatkan harta dari hajinya tersebut, mendapatkan upah daripada haji tersebut, maka hajinya tidak benar kalau tujuannya adalah untuk mencari harta. Nah, menggantikan haji orang lain tapi tujuannya untuk mencari harta, ini tidak benar haji tersebut. Maka dia berhaji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mencari dunia. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bahasan ini. Kita singgung sedikit tentang masalah syarat-syarat yang lain, yang mungkin sebagian atau sebagian ada yang melanggar syarat-syarat ini. Syarat-syarat wajib haji atas wanita dan hukum tentang niabah, menggantikan haji tadi. Ini bab sudah berganti bab yang lain tentang syarat-syarat wajibnya haji bagi wanita. Al-hajju yajibu alal muslimi dzakaron kana am unsa, lakin yustaratu li wujubihi alal mar'ati ziyadatan amma sabaq minas syuruti wujudul mahram alladhi yusafiru ma'aha li'adaihi. Haji itu wajib atas seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi disyaratkan kewajibannya atas wanita itu syaratnya ada tambahan selain syarat-syarat yang disebutkan tadi. 5 tadi ya, al-islam, al-aql, al-bulugh, al-khuriyah, al-istita'ah. Bagi wanita ada tambahan al-mahram, harus disertai mahram. Wujudul mahram yang menemani dia untuk menunaikan ibadah haji. Harus adanya mahram bagi wanita. Jadi mahramnya ini juga jangan diakal-akalin ya. Mahramnya diakal-akalin di Indonesia dijadikan apa itu mahram apa? Di sini dimahram-mahramkan, enggak boleh. Mahram itu ya yakni orang yang diharamkan untuk menikah dengannya. Itu yang dikatakan mahram. Orang yang dilarang menikah dengan wanita tersebut, maka itu mahram. Li'annahu la yajuzu lahu safar laha safar li haji wala li ghairi biduni mahram. Karena seorang wanita dia tidak boleh melakukan safar untuk haji dan tidak pula untuk selainnya tanpa mahram. Karena kan wanita itu lemah, kondisinya lemah. Dan ketika dia keluar pun menimbulkan fitnah, banyak diganggu oleh orang-orang yang jahil dan lain sebagainya, sehingga butuh mahram untuk menjaganya. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiru, la tusafiril mar'ah illa ma'a mahramin." Janganlah wanita itu pergi kecuali bersama mahramnya. "Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram." Dan janganlah seorang laki-laki masuk ke tempat wanita kecuali bersama wanita tersebut ada mahram. Nah, ya, intinya tidak boleh berduaan dengan wanita yang ajnabi. Nah, harus bersamanya ada mahramnya. Ini tidak larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'atu illa ma'a mahramin. Nah, janganlah wanita itu pergi kecuali bersama mahramnya. Ini syarat tambahan bagi wanita. Nah, sehingga janganlah dia berkhialah, yakni mencari alasan-alasan untuk membenarkan membenarkan dia dengan mahram-mahram yang tidak semestinya. Harus benar-benar itu adalah mahram yang ada pada wanita tersebut, sehingga haji yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Islam ini. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uridu an akhruja fi jaisin kadza, fi jaisi kadza, wa imra'ati turidul hajj." Faqala ukhruj ma'aha. Dikeluarkan Imam Bukhari di sini ya. Atau disebutkan juga di dalam riwayat yang lain di dalam kitab Sahihain dengan lafaz yang berbeda. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya ingin keluar untuk mengikuti pasukan seperti ini. Ingin keluar bersama rombongan pasukan jihad fisabilillah. Wa imra'ati, sementara istriku ingin menunaikan ibadah haji. Dia ingin berangkat jihad, istrinya ingin menunaikan ibadah haji. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Keluarlah bersama istrimu untuk menunaikan ibadah haji. Dia diizinkan untuk tidak mengikuti pasukan perang, tapi diperintahkan oleh Rasul untuk menemani istrinya menunaikan ibadah haji. Karena istrinya butuh mahram. Istrinya butuh mahram sehingga dia harus menemaninya. Disebutkan pula di dalam Sahihain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innam ra'ati kharajat hajatan." Sesungguhnya istriku hendak keluar menunaikan ibadah haji. "Wa inni uktutibtu fi ghazwati kada," sementara aku sudah tercatat sebagai pasukan perang pada peperangan ini. Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Intolik fahujja ma'aha." Pergilah lalu berhajilah bersama istrimu, bersama istrinya. Bersamanya, maksudnya bersama istri tadi ya. Dan maka berhajilah bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk berhaji bersama istrinya. Dan dicoret daftar dia sebagai pasukan perang tadi. Padahal dia sudah tercatat di pasukan perang itu, namun karena istrinya mau menunaikan ibadah haji, keluar menunaikan ibadah haji, maka dia suruh berangkat menjumpai istrinya untuk berangkat bersama istrinya menunaikan ibadah haji. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tusafiru masirat masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha mahramin." Tidak halal bagi seorang wanita untuk pergi sejarak waktu satu hari satu malam. Laisa ma'aha mahramin, yang tidak disertai oleh mahramnya. Sementara menunaikan ibadah haji, menunaikan umroh itu waktunya bukan sehari semalam, berhari-hari dan bermalam-malam. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, fa hadhihi jumlatun nusus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sekian nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhramu 'alal mar'ati antusafira biduni mahramin yusafiru ma'ha. Diharamkan atas wanita pergi tanpa mahram yang menemaninya, yang pergi bersamanya. Sawa'un kana safaru lil haji aw li ghairi, sama saja apakah safarnya untuk haji atau selainnya. Wadzalika li ajli saddid dari'ati anil fasadi wal iftitani minha wa biha. Yang demikian itu dikarenakan untuk menutup celah-celah kerusakan, menutup celah-celah yang akan menimbulkan kerusakan dan akan menimbulkan fitnah yang timbul dari wanita tersebut atau yang akan didapati oleh wanita tersebut. Karena wanita yang keluar itu menimbulkan banyak fitnah. Satu lagi perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-mahram minas sabil, bahwa mahram itu termasuk dari sabil, yakni termasuk dari kemampuan untuk melakukan perjalanan. Manis tato aile sabila. Ini sabil termasuk mahram. Berarti kalau dia tidak punya mahram, berarti dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Seperti itu maksudnya. Faman lam yakun laha mahram lam yazal lam yal zamhal haj binafsiha wala yunaibiha. Siapa yang tidak mendapati mahram bagi wanita, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala manis tata'a ila sabila berfirman demikian. Sabil di sini termasuk mahram. Termasuk orang yang mampu melakukan perjalanan, sabil itu termasuk di sini adalah mahram. Berarti kalau wanita tidak punya mahram, berarti dia teranggap tidak mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Dirinya sendiri atau orang yang wala bina'i biha dan orang yang menggantikan wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan masalah ibadah haji ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.